I'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam. Ketahuilah atau pelajarilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, merupakan pembeda antara kekufuran dan keislaman. Ini jawaban beliau di dalam risalah ini. Penting kiranya kita akan sebutkan satu di antara perkara penting kita mempelajari akidah, di mana perkara akidah ini merupakan salah satu penentu diterima atau tidaknya sebuah amalan, sebuah ibadah, sebuah ketaatan. Apabila seorang gemar melakukan ibadah, ketaatan dengan berbagai macamnya, ada sholat, puasa, haji, umroh, infak, sedekah, baik yang sunnah maupun yang wajib, namun dia tidak mengetahui perkara akidah, perkara keyakinan, yang kemudian biasanya akan membawa dia untuk mengikuti sebuah tradisi atau adat yang ada di daerahnya. Jika dia tidak memahami, ternyata adat yang ada di daerahnya atau tradisi yang ada di daerahnya adalah adat kesyirikan misalnya, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, maka bisa hancur ya pahala-pahala, amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Sehingga ditinjau dari situ, perkara akidah merupakan salah satu penentu di antara diterima tidaknya sebuah amalan, sebuah ibadah. Orang sudah beramal banyak dengan berbagai macam ragamnya, habis. Tidak ada pahala dan ganjarannya, hapus semua. Gegara perkara apa? Akidah. Yang mana dia belum mengetahuinya. Ini satu saja keutamaannya yang kita sebutkan. Dan pernah kita sebutkan di majelis-majelis yang lain akan pentingnya perkara akidah. Sehingga ya penting sekali bagi kita sekalian untuk mempelajari perkara akidah yang seperti ini. Terlebih yang akan kita pelajari adalah tentang makna la ilaha illallah. Kita membaca bersama syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Anda bisa lihat di dalam kitab syarah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kalimatu la ilaha illallah kalimatun azimah khafifah ala lisan wa hiya azimatun fil mizan. Kalimat la ilaha illallah ialah kalimat yang agung, kalimat yang besar, yang ringan untuk diucapkan oleh lisan, dan ia adalah berat di dalam timbangan. Ini kalimat la ilaha illallah. Li'annaha fil haqiqah hiya madmunul islam. Karena hakikatnya kalimat la ilaha illallah adalah kandungan Islam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu merupakan kandungan Islam. Islam itu kandungannya ya kalimat la ilaha illallah. Naam. Islam itu kandungannya ya kalimat la ilaha illallah. Walakin hadhil kalimah laysat mujarrada lafdhin bal laha ma'nan wa laha muqtada. Namun kalimat ini bukan hanya sebatas melafazkan saja. Orang melafazkan kalimat la ilaha illallah saja itu baik. Namun di sana ada yang lebih. Kalimat la ilaha illallah memiliki makna dan memiliki konsekuensi. Memiliki keharusan, memiliki komitmen. Itu kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sebatas dilafadzkan saja. Sekarang ini. Kalau ada, tadi kan kita terangkan, kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas ucapan saja, bukan. Tapi lebih dari itu, dia memiliki makna, dia juga memiliki komitmen, memiliki keharusan, memiliki konsekuensi ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang, ada orang yang cuma ngomong saja, tidak ada komitmennya, ya, ngomong saja, tapi tidak ada komitmennya, tidak ada konsekuensinya, tidak ada ya tuntutannya. Contoh, orang mengatakan, ayo kita ke Jogja. Oh iya, iya. Nanti saya jemput kamu ya. Iya. Sudah kan? Deal, deal. Dia ngomong aja dia. Nanti ke Jogja, ngapa? Nyari itu, nyari sate klatak. Oh iya. Nanti saya jemput kamu jam 3 sore. Ya. Ini ngomong aja. Ngomong tok. Omdo. Dan sudah terbukti. Kemudian selesai jam 3. Yang diajak bicara kan mesti menunggu, ya kan? Menanti nih jam 3 kok belum ada berita ini. Gimana ini belum sampai, kan begitu, ya kan? Lalu 3:30 masih sabar ya, 3:30, setengah jam. Sejam, jam 4 lalu. Sejam lagi jam 5. Sampai jam 6 sampai jam 9. Nah. Yahi, bagaimana kabarnya? Sehat. Tadi katanya jam 3 mau jemputan. Oh ya, afan ya akhi, ya na. Qadarullah ada ini urusan penting. Oh iya sudah. Udzur sekali ya. Sekali ngomong siji tok wis sekali. Ngesuk maning acara ke? Ya akhi, saya telepon ini. Ya, apa ini? Acaranya ini kita mau cari empal gentong. Di mana ini? Di ono jauh. Di Majenang sana misalnya. Jam berapa nih mau jemput? Jam 5 sore. Oh iya. Siap. Lalu lah jam 6, jam 7, jam 8, 9, sampai jam 10. Ya gimana ini? Ya, tadi ada perkara yang lebih urgen. Oh iya, dua kali ini. Ya, dua kali. Besok lagi telepon lagi. Ya ini kita mau cari apa lagi misalkan? Cari seblak. Di mana? Di Bandung. Oh iya. Ini pokoknya nih, pokoknya jos banget inilah pokoknya. Ning anu cuma ngomong tok, kira-kira itu baik enggak yang seperti itu? Antum diperlakukan seperti itu baik enggak kayak gitu? Baik enggak? Fan Lutfan. Enggak baik gitu. Anu kurang ngomong tok, sesu antum dari mau ke Jogja, mau ke Majenang, mau ke Bandung, mau ke enggak ada komitmennya, enggak ada konsekuensinya, enggak ada keharusannya. Terus sambil cengangas-cengangas, hahehehehehe, wano nyongkur ngomong tok. Oh, berarti ngesuk maling rekur ngomong tok, ora di anggap. Enggak dianggap kan? Ada telepon lagi, kamu ditelepon, "Yo, besok ke Jakarta." Yo. Terus mau di mana ke garap? Oh, Mekah. Yo. Mau di mana kok? Amerika. Yes. Wis, iku lalu tok sampah, ya kan? Ngerti lho. Itu dalam urusan seperti itu. Orang menjengkelkan itu yang seperti itu. Tidak ada komitmennya, tidak ada konsekuensinya, tidak ada maknanya. Berarti apa manfaatnya? Nah, apalagi ini kalimat la ilaha illallah. Sehingga kata Syekh, balaha maknan walaha muqtadhan. Ia memiliki makna dan ia memiliki konsekuensi keharusan. Bukan hanya sebatas ya melafadzkan saja. Walaha arkan, walaha syuruq, la budda min ma'rifatiha. Kalimat la ilaha illallah memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat yang harus diketahui. Memiliki rukun, memiliki syarat yang harus apa? Diketahui, dipelajari. Ini kalimat la ilaha illallah. Lah ini yang akan kita pelajari. Jangan sampai ya cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sambil dibentur-benturkan kepalanya sama dengan kepala yang lain. Itu biasanya ada iramanya itu. La ilaha illallah. Ini gini lah. Ngono-ngono. Sesuai enak banget gue ngerti tutna. Enak banget nguping 10.000, nguping 1.000, enak banget. Wes, damai banget. Diulai yang ono tutut parang. Babat gelem antum. Jadi diulai kono nikmat banget. Antum ada nikmat-nikmat diulai biar gelem kan? Ini nikmat banget ini. Tapi ingat kalimat la ilaha illallah. Kita enggak mengatakan itu enggak baik. Baik, masya Allah. Tapi ingat, kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna, memiliki konsekuensi, memiliki rukun, dan memiliki syarat. Harus ditunaikan itu. Walau kanal qasdu mujarradu talafudhi biha, sara kullu man yaquluha musliman. Kalau yang dimaksud sebatas melafadzkan saja, maka pasti siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, pasti dia sudah menjadi muslim. Li'annahu sahlun ayyakula la ilaha illallah. Karena gampang, mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'a, dan dia akan menjadi seorang muslim meskipun tidak mengamalkan sedikit pun. Enggak ada amalannya, enggak ada. Ya gampang kalau gitu ya. Konsekuensinya gampang kan? Kalau hanya sebatas apa? Melafazkan. Tapi kalimat la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi. Memiliki komitmen, memiliki syarat, memiliki tuntutan, memiliki rukun. Naam. Fahadhihi kalimatun azimah, walakin laha ma'nan, walaha muqtadhan, walaha arkan, walaha syurut. La budda min tahqiqiha. Yang semua itu harus direalisasikan. Walihada fa'innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Oleh karena itu, kata Syekh, kalimat ini tidak memberi manfaat. Tidak akan memberi manfaat kecuali disertai dengan hal yang disebutkan itu tadi. Apa maknanya, konsekuensinya, rukunnya, dan syaratnya. Makna daripada kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini maknanya. tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu ada. Banyak bahkan. Tapi tidak benar. Sesembahan yang benar itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda definisi dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan tidak ada ya. Kecuali Allah aja. Berarti ada orang nyembah patung, berarti Tuhan itu ya. Ada orang menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah apa namanya, pohon, berarti itu Allah ya. Kalau definisi tadi, ya iya berarti. Nyatanya ada yang disembah dari selain Allah. Kalau dengan definisi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ini tidak menafikan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu ada yang disembah. Tapi tidak benar. Yang benar hanya sesembahan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jelas sama di sini? Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi al-batil au huwal batil. Nah, ini maknanya. Jelas daripada maknanya ini? La ma'budu bihaqqin illallah, ini ingat baik-baik ya. Ya, santri ya. Ini baik-baik. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah enggak perlu, artinya loadingnya tuh langsung begitu loh. Jangan ma makna la ilaha illallah. Delengi lampu di sini, delengi lampu apa ngaruh mikir. Delengi jam emang. Seorang butuh kayak gitu. Pokoknya butuh sep sep. Nah, itu baru. Ya. Loadingnya itu 5. Apa? G. Kalau mana 1, 2, 3, 4, 5, give us 5 ini. Udah wis cepat gitu loh. Rame gede lah tara-tara. Nah, jangan berarti ma makna la ilaha illallah si loading bae muter-muter-muter belah selaka kepin ngliane mah biar loading bae. Ya. Makna la ilaha illallah itu apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Walaha muqtadhan, memiliki keharusan. Keharusannya berarti menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena itu sesembahan yang benar. Nah, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, apapun itu bentuknya tidak benar. Dan ini masuk kepada rukun daripada la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama, penafian. Penafian itu peniadaan. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar. Berarti sesembahan-sesembahan yang ada, patung, kuburan, batu, pohon, benda-benda keramat, itu enggak benar. Rukun yang kedua, isbat, penetapan. Illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah. Kemudian ditetapkan sesembahan yang benar, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Barakallahu fiikum. Kita belum ngomong la nafiyatun lil jins, meniadakan semua jenis, belum lah ya. Itu aja dulu. Rukunnya dua, an-nafyu wal itsbat. Nafyu jami' ma yu'badu min dunillah wa itsbatu Allah subhanahu wa ta'ala huwa yu'bad wahdahu la syarikalah. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Mengilmui makna la ilaha illallah. Yang dengan ilmu ini seorang akan menghilangkan sifat kebodohan dari makna la ilaha illallah. Karena orang beda-beda dalam menafsirkan la ilaha illallah. Ada yang tadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ada lagi yang makna la ilaha illallah itu Allah itu yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Itu aja sudah. Kalau seperti itu, ya definisi yang keliru semata-mata itu. Bahwa semuanya pun telah meyakini yang seperti itu. Sehingga ini definisi yang benar. Makna la ilaha illallah diilmui, dipelajari. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi orang yang mengetahui makna la ilaha illallah, Allah enam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin akan masuk ke dalam surga dia. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui atau mengilmui la ilaha illallah, maka dia akan menjadi penduduk sorga. Itu dengan ilmu. Para ulama menyebutkan la ilaha illallah itu adalah kunci untuk membuka sorga. Ya. Jadi orang melafalkan la ilaha illallah itu sudah mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam sorga. Tetapi kunci itu kan ada gigi-giginya, ya kan? Ada gerigi-geriginya. Nah itulah syarat-syaratnya. Jelas ya? Apa anak kudus yang papak tokoh itu papak kayak gue? Orang anak langkung-langkungnya. Kode mungkin ya. Kodenya karo merembok. Buka. Wallah alam biswab. Falhasil seperti itu. Ini yang pertama. Siapa yang mati meninggalkan dunia dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Syarat yang kedua adalah al-yaqin. Seorang dituntut untuk meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan terhadap kalimat la ilaha illallah. Tak boleh seorang itu apa? Ragu terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, ya, masuk ke dalam sorga seorang yang yakin tanpa ada keraguan terhadap kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. aw anni Rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fayuhjaba 'anil jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Siapapun dari kalangan seorang hamba Allah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dengan kedua persaksian tersebut tanpa ada keraguan, maka Allah tidak akan menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Gak ada halangan untuk masuk ke dalam apa? Surga. Tapi syaratnya yakin dulu. Coba ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul, para nabi itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah la ilaha illallah. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Ini yang pertama kali. Beliau juga berwasiat kepada sahabat-sahabatnya untuk menanamkan ini. Kalimat la ilaha illallah, yakin sudah. Hingga kemudian kokoh ini kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Di dalam sanubarinya kokoh, kuat. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan lebih menerima kepada syariat-syariat yang lain. Lihat para para sahabat. Lihat kitab-kitab sejarah. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dari satu peperangan menuju peperangan yang berikutnya. Menuju peperangan yang berikutnya. Kalau kita lihat jumlah kaum muslimin itu minoritas, tapi mereka selalu yang mendapatkan kemenangan karena ini. Dan ketika diseru untuk mari berjihad li'la'i kalimatillah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah gentar mereka itu. Ini kaum muslimin dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Luar biasa kan. Memang seorang kalau sudah meyakini, enggak ragu, always. Tapi ingat, yang diyakini harus kebenaran. Jangan sampai kebatilan yang diyakini. Hingga akhirnya nanti mati di atas kebatilan. Wal'iyadu billah. Syarat yang berikutnya, di antara syarat daripada la ilaha illallah, adalah menerima. Al-qabul, menerima. Menerima dengan hatinya, menerima dengan lisannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kebinasaan orang-orang sebelum kita karena menolak kalimat la ilaha illallah. Karena menolak kalimat la ilaha illallah. Hingga kemudian ya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Bisa dilihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kami hukum mereka karena menolak. Tidak mau menerima. Yang berikutnya adalah patuh, al-inqiyad. Patuh, tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya. Karena dengan inilah ya seorang akan berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh, tali yang sangat kuat, yaitu لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Syarat yang berikutnya adalah as-sidqu, jujur. di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, diikuti pembenaran dalam lisannya, kemudian dalam anggota badannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seorang bersaksi, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah jujur dari dalam hatinya, melainkan Allah haramkan atasnya neraka. Haram neraka untuk dimasuki olehnya, karena dia jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang berikutnya adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam beramal kalimat la ilaha illallah, membersihkan amalan dengan benar, ya, membersihkan hatinya, niatannya dari noda-noda syirik. Ala lillahi dinul khalis, hanya kepunyakan Allah subhanahu wa ta'ala lah ketaatan, agama yang ikhlas, yang murni, bersih daripada syirik. Syarat yang berikutnya adalah al-mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. Mereka mencintainya, mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Namun orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ya tujuh syarat la ilaha illallah, bisa dilihat di dalam kitab-kitab syuruh, ya itu banyak disertai dengan dalil-dalilnya. Daripada syarat daripada kalimat la ilaha illallah, ada yang menambahkan delapan, yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Yang pertama mengilmui, yang kedua yakin, yang ketiga menerima al-qabul, yang keempat al-inqiyad patuh, yang kelima adalah as-sidqu jujur, yang keenam adalah ikhlas, yang ketujuh adalah cinta al-mahabbah, yang kedelapan adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Lah ini syarat-syarat la ilaha illallah. Tanamkan yang seperti ini semua ke dalam jiwa kita masing-masing, ma'asyiral muslimin. Tanamkan ini dengan baik. Pelihara dengan baik kalimat la ilaha illallah. Karena ini merupakan ya bekal hidup yang jika seorang itu telah memahami dengan benar tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang perlu dia khawatirkan, tidak ada yang perlu dia takutkan, tidak ada yang perlu dia sedihkan, ya, khawatir dari perkara yang akan datang nanti bagaimana. Kadang-kadang orang itu takut dulu, kadang-kadang orang itu khawatir dulu nanti bagaimana, berlarut-larut, hingga kemudian dia tidak jadi beramal. Lalu begitu saja. Naam. Atau sedih, bagaimana dulu begini. Lah. Ya. Semua itu akan mewarisi dan menghilangkan yang seperti itu berlarut-larut. Dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ya, kita wajib betul-betul menjaga, memelihara kalimat la ilaha illallah. Jangan pernah kita anggap remeh kalimat la ilaha illallah. Jangan pernah. Ini modal, bekal utama dan yang pertama, ya, seorang akan menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan bahagia, dengan tenang, dengan tenteram, Bahkan orang yang mati meninggalkan dunia, kalau ucapan terakhirnya ini la ilaha illallah, dakhulal jannah itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu kalimat yang besar. Bahkan nanti ya didatangkan seorang yang penuh dengan catatan dosa-dosa. Sejauh mata memandang itu kesalahan semuanya. Berisikan rapot merah. Kesalahan-kesalahan kamu waktu ini melakukan dosa ini, dosa itu, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi kalau kita dengar mengarang, dosa kabeh. Kemudian datanglah bitokoh. Datanglah kartu yang berisikan kalimat la ilaha illallah dengan jujur, dengan hati yang menerima, kabul, dengan tunduk dan patuh terhadap kalimat la ilaha illallah. Bitokoh itu menghapus semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan kemudian dia termasuk daripada penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mempelajarinya merupakan perkara yang sangat penting sekali bagi kita sekalian. Supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, ya, untuk selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Wa hadhihi al-kalimatu laha asma." Dan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu memiliki nama-nama. Minha diantaranya, annaha kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat al-ikhlas. Kenapa kalimat la ilaha illallah disebut kalimat al-ikhlas? Apa sebabnya? Apa dalilnya? Nah, ini besok lagi. Udah masuk waktu salat Isya ya. Tunggu saja jawabannya pada kajian ini. Insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kepada kita sekalian. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله